Roma, bab 5. Samangken sampean sareng kaula sedaya, ampun sae pole sareng Allah, polana sampean sareng kaula sedaya parcaja. Ben lantaran kepanikah, sampean sareng kaula sedaya odi tak amosuan sareng Allah, kala ben perantaraanah Guste Isa Almasih. Polana parcaja ka Isa, sampean sareng kaula sedaya eparingi Isa, jelen ka angkui bisa ahayati ka tresna ana Allah. Ben sampean sareng kaulis teje, samangken paneka odi kalaben katresnaan kepanika. Dadi sampean sareng kaulis teje, perak polana geduan pengareben, bekal arasa akia kesenangan peparinga Allah. Kong langkong sampean sareng kaulis teje gumbira, edalem kesangsaraan. Polana oninje kesangsaraan kepanika, agabayan oreng tarongku abek teka Allah. Ben katarongguan edalem abek teka Allah kepanika. Handeti aki oreng tahan oji, kepanika sema dateng pangareben. Pangareben sekat digenika, tak kera mako jebe sampean sareng kaulis daja, sabab Athena sampean sareng kaulis daja, ampun iye se'e katresnaan sareng Allah. Allah alampa aki kepanika, kalaban perantaraan nak rona se'e paring aki kesampean sareng kaulis daja. Ebek to sampean sareng kaulis daja, kita bisa apapun apa, Almasih seda keangkui sampean sareng kaulis daja, ebek tose ampon etan toaki sareng Allah. Mangkana sampean sareng kaulis daja panikah, ring-oreng sejauh dari Allah, malarat oreng seporonya seda, maske keangkui oreng seadil sakaleh. Oleh dedi, berdejugan oreng sebengal seda keangkui oreng sesae. Nanging Allah anyata aki kataras na'anah, kesampean sareng kaulis daja, ebek to sampean sareng kaulis daja ki dosa. Semangken sampean sareng kaulis daja, ampun sae pole sareng Allah, polana sedena Almasih. Dedi tanto sampean sareng kaulis daja, epa selamat jugen dari bebentuna Allah sareng Almasih. Menabi ebek to sampean sareng kaulis daja ki amusuan sareng Allah, hubungan sareng Allah kepanika, epa sae pole kalaban perantara anak potrana. Punapa pole semangken, saampona hubungana sampean sareng kaulis daja sareng Allah ampun sae. Tanto sampean sareng kaulis daja, pada epa selamat jugen kalaban perantaraan nah sedena Almasih. Kong langkong, sampean sareng kaulis daja gumpira jugen, lantaran kasayan na Allah kalaban perantaraan nah Guste Isa Almasih. Sabab kalaban perantaraan nah Almasih, sampean sareng kaulis daja semakin arasa agi kobesana hubungan sesae sareng Allah kepenikah. Dosa masuk ke dunia lebat orang kasorang. Benderi dosa kepenikah datang pateh. Datina pateh alat lakas dajana manusia. Sebab manusia pada dosa sedaja. Sabeluna okoma agama Yahudi eparingaki. Dosa ampun beda itunya penikah. Nanging dosa kepenikah tak ikugat. Sebab tada hukum sebisa tak etorok. Tapi dari jamana Adam kantos jamana Musa. Pate ngobah saya sederjana umat manusia. Lamala, orang si tak nerak okom, akan tak cara nasi ejala naki Adam. Orang kepenikah norok iku besai pate juga. Adam panikah gemperna salerana, serabua jeng budian. Tapi sekadua keni ketak pada, sabab peparinga Allah, arajaan paranah, mon ebenting bi kesalah anak Adam, se nerak debuna Allah. Tusana orang setong si nerak debu, dadi lantaran abenya oreng mateh, tantona sangat arajaan pole oleh narahmat de Allah, ben peparing keselamat dan seetarema oreng, setalebat benyakna dari Allah, kalaben perantaraan kabeceenah Athena setong oreng. Hengki paneka Isa Almasih. Peparinga Allah kepenika, jugen talebat arajaan dari tusana oreng sesetong kepenika. Sabab saampona setong oreng nerak debu, kaluar ponis, salah. Nanging saampona benya oreng seagabe dosa, pas dateng peparing dari Allah seanyata aki, tak salah. Polana oreng kasorang senerak debu, pateh alat-alat kaman kak diman lebet oreng sesetong kepenikah. Tantona talebet arajaan pole olena seelampa aki oreng setongana. Hengki paneka, Isa Almasih. Kalaban perantaraan nasalerana, Allah aparing rahmat desi tak sakira-kira, ka oreng sebenyak nah, sarta kalaben macoma aparing jalan kareng oreng kepenika, sebisa amasai pole hubungan nasarang Allah, teng orang kepenik kapakal koba saa etunya penekah kalaben perantaraana Almasih. Dati, manabilantaran salana orang setong senerak debu, anda diakis dajana omat manosayukom, sapane kacukan seelampa aki orang setong seatorok kakasoka ana Allah, anda diakis dajana orang epa bebas dari kesalahana ben eparinge audi. Ben akati banyak orang teti orang dusah, lantaran orang setong setak taat. Sepaneka cukan, banyak orang sebisa masai pole hubungan nasareng Allah, pola nasetong orang setaat ke Allah. Seapareng hokoma agama Yahudi, paneka Allah tibi. Nanging sajen raja ikhtiar manusia ka angkuing esto aki okom kepeneka, lamala sajen nera okom kepeneka, ben sajen banyak dusana. Senare sepaneka, sajen dusa manusia, sajen raja pangani sera Allah ka manusia. Dati sampian sareng kaules deje, kotu mate pola netusa. Namung ala neser kesampian sareng kaules deje, ben apareng jalan kesampian sareng kaules deje, ka angkui masai pole hubungan sareng salerana. Ben lantaran hubungan sampian sareng kaules deje, sareng ala ampon saya pole, salerana apareng cuken odi sesalersa sareng selangkeng kalaben perantarana Isa Almasih. Pangeran sampian sareng kaules deja.